yang sepi dapat bicara. Mungkin aku takkan kesepian, penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan ku miliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dapat bicara.